Young Lex, Zero One, Gucci, Mr. Slave Zone, Lego. 깨끗이 옆을 넘겨라오 가디포 투시 삼아 빠져나 Snapback, gila itu cuy keceparlah swag. Total abis apalagi sambil daging ice sadis. Jerking, dipping, everybody say shaking, pumping. Ah, cowok halus maka gak mempan. Cewek kece cocoknya sama repa tampan. Satu, dua, tiga, haha. Cewek kece maka gak bonceng tiga. Cewek kece itu ibarat ratu. Cocoknya ya cuma sama aku. Gak bisa hidup tanpa dia. Siapa bilang boleh saja. Boleh galau, boleh sih sayang. Tapi jangan lebay, hidup masih panjang. Cewek kece gak pernah galau. Kalau diputusin sama pacarnya ganti obat, tetap tahan. Stay cool, keep calm ada. Cewek kece gak pernah galau. Kalau diputusin sama pacarnya ganti obat, tetap tahan. Stay cool, keep calm ada. Udah sinting, mabok-mabokan minum obat kanek bikin pusing. Duh, cewek gitu kagak penting. Cewek kece itu bukan anak clubbing. Fotonya diedit, pakai tank top, rada sempit. Lihat cowok kece kayak gue kedip-kedip. Cewek kece itu kagak genit. Malam-malam berisik, update-update status DRU minta grip. Amit-amit, cewek kece itu single kagak panik. That's right. Diputusin cowoknya kayak kiamat. Cinta monyet doang kayaknya sedih amat. Silet-silet tangan, masuk rawat inap. Cewek kece itu strong dan kuat. Cewek kece gak pernah galau. Kalau diputusin sama pacarnya ganti obat, tetap tahan. Stay cool, keep calm ada. Cewek kece gak pernah galau. Kalau diputusin sama pacarnya ganti obat. Yeah, Gucci, swag, BBE, Lego, say hi, who's that girl, shake my world, Gano, I'm a Gucci, oh my god, that's my groupie, doing doggy, so swaggy, goddamn, kamu cewek kece, aku cowok kece, kalau kita jadian, makin kiri, maksud aku, jadi lebih kece, sama kayak nenek, lagi naik Harley. Cewek kece gak galalalalau. Kalau hello pake snapback silau. Ibu terpukau jadi kacau balau. Bikin gue galau, sudah sewau. I love you baby. Cewek-cewek kece, kamu abg. Aku udah gede, tapi tetep I love you baby. Cewek-cewek kece, cewek-cewek kece. Cewek kece gak pernah galau. Kalau diputusin sama pacarnya ganti obat, tetap tahan. Stay cool, keep calm ada. Cewek kece gak pernah galau. Kalau diputusin sama pacarnya ganti obat, tetap tahan. Stay cool, keep calm ada. Cewek kece gak pernah galau. Kalau diputusin sama pacarnya ganti obat, tetap tenang. Stay cool, keep calm aja.